Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din. Waj'alna ya Rabbana min ulama'ikal amilin wa min du'atikal mukhlisin. Waqsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya Rabbana tabada qablal maut wa shahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Salim ibn Sumair dengan kitab Safinatun Najahnya. Kita sekarang masuki bab baru, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Faslun fasal qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ila anqal. Faslun fasal tabtulu sholatu bi arba'a asyarata khoslatan. Sholat akan batal dengan 14 hal berikut ini. Bil hadathi, yang pertama karena adanya hadath. Kalau kita batal wudu, secara otomatis batal sholat kita. Kalau kita batal wudu, ya batal sholat kita, otomatis. Baik kita berhadas kecil atau berhadas besar, memotong sholat. Dan harus mengulang dari awal. Berbeda tawaf. Kalau bahasa fikihnya, istaknaf, istiknaf. Kalau di dalam sholat itu istinaf. Kalau sholat duhur 2 rakaat batal, buang angin, maka wudhu mulai lagi dari awal. Tapi kalau tawaf enggak, bana al-bina. Tawaf sudah 3 putaran, kemudian batal wudhu, dilanjutkan putaran yang ke-4. Beda ya, kalau tawaf dilanjutkan. Tawaf sama kayak sholat, syaratnya harus ada suci, bersuci. Nah, kemudian makanya kalau orang sholat tidur itu dilihat dulu dong tidurnya, karena tidur itu mata itu pengikat lubang belakang. Kalau tidur itu gampang kebuka, buang angin tidak sadar. Yang jelas kalau orang tertidur atau tidur dalam keadaan tidak menempatkan posisi duduk, maka wudunya batal. Tapi kalau dengan posisi duduk, maka wudhu tidak batal. Maka kalau ada orang tertidur di dalam sholat, tidur tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat di sini adalah hadath. Makanya kalau ada orang tidur dalam keadaan sholat, dilihat dulu dong tidurnya. Kalau tidurnya dalam keadaan duduk waktu tasyahud, batal tidak? Tidak. Tapi kalau sholatnya itu, kalau tidurnya dalam keadaan sujud, wah, habislah itu ya. Dalam keadaan sujud tidur. Baik, jadi ada mungkin seorang ada pengantin baru ini, ceritanya mertuanya tuh kagum bener sama mantunya ini. Sholat isya di musola, dilihat sama mertua ini sholat isya di musola, musola depan, musola di dalam rumah. Mau dibuatin kopi sama musola sama mertuanya ini, masya Allah. Mau dibuatin minuman lagi sholat, ditinggal sama masih sholat. Akhirnya ditinggal tidur sama mertuanya. Bangun menjelang subuh ini, ngelihat lagi masih sholat. Aku mertuanya kaget. Ya Allah, belum tidur, masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rupanya mulai dari Isya tadi tidur duduk dia. Nah, ini batal tak solatnya? Enggak, karena tidurnya hebat. Semalam suntuk solat ya. Duduk. Assalamualaikum. Wah, mantuku hebat. Tidur solatnya semalam suntuk. Enggak salah aku pilih dia. Pertamanya bagus, besoknya kelihatan tidurnya, bukan kelihatan sholatnya. Nah, harus dibedakan, kalau kita tertidur dalam keadaan yang tidak membatalkan wudhu, maka sholat kita tidak batal. Tapi kalau kita dalam posisi yang menjadikan wudhu batal, sholat kita tidak sah. Ini hadis. Wuku'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Min ghairi hamlin. Wuku'in najasati halal. Yang membatalkan sholat adalah wuku'u terjatuhnya najasati najis ke dalam tubuh kita atau baju kita. Maksudnya terkena najis, illam tulqa, jika najis tidak segera dibuang, halan spontan. Min ghairi hamlin, tanpa harus membawa. Kalau membawa batal. Contohnya begini. Ada najis. Waduh, jatuh najis. Membawanya ini batal. Membawa najis. Jadi kalau najis begini kering, langsung dibikin, dilepas. Halan. Kalau tidak bisa halan, ya batal sholatnya. Contoh, ada burung lewat. Empuk burung jatuh, plek di baju kita. Baju gimana menglemparnya? Ngelepasnya susah. Apalagi kena baju dalam, wah, akan melakukan gerakan-gerakan yang banyak. Maka batallah sholat kita. Tapi kalau misalnya di kopiah saja langsung dilempar kopiahnya nanti. Ya, kalau dilempar atau di sorban begini langsung dilepas. Sorbannya kena kotoran cicak atau kotoran apa saja. Jadi harus dipahami cara melepasnya. Yang pertama kita tahu cara melepasnya. Tidak boleh membawa dan tidak boleh menyentuh. Cara melempar najis tidak boleh membawa, tidak boleh menyentuh. Cara melepas ini kan, kalau kejatuhan najis harus segera dibuang. Cara membuangnya, satu, tidak boleh membawa. Yang kedua, tidak boleh menyentuh. Maksud dilempar. Yang kedua, dibedakan antara najis kering dan najis basah. Kalau najis basah, jatuh di tangan, bagaimana? Ya gak bisa. Gimana membersihkannya najis basah? Kecuali kamu sholatnya di samping keran. Allahu Akbar. Kotoran ayam. Langsung bersihin itu. Intinya harus langsung. Ada. Tapi kalau kering. Ada kotoran cicak. Ini kering. Cek. Kena burung. Kotoran cicak dibawa sama ekor kakinya burung. Nempel kaki burung. Jatuh kering. Tinggal giniin saja. Sah. Paham tak? Intinya kalau najis kena badan kita adalah membatalkan sholat. Kecuali kita bisa melemparnya dengan cepat, halan spontan. Min ghairi hamlin, tanpa harus membawanya. Baik. Yang ketiga, wankishaful aurati. Wankishaful aurati. Tertutupnya aurat. Tertutupnya aurat. Ada terbukanya aurat. Aurat kebuka. Terkena angin. Tapi kalau dibuka manusia batal ya. Temenmu nakal, buka itu langsung batal. Ini gambarannya tersingkap oleh angin. Kalau disingkap oleh manusia spontan batal. Tersingkap harus langsung ditutup. Ini tidak harus tersingkap. kita lagi sholat, seorang perempuan khususnya sadar ada rambutnya satu. Kalau dinikmati, dilihat saja, oh ajib, batal. Tapi langsung dimasukkan. Ya, berarti auratnya terbuka, biarpun yang terlihat hanya rambut saja, satu rambut lah, ini baru walau sya'rah wahidah, baru benar ini. Biarpun satu rambut yang terlihat dari kaum wanita, batal sholatnya. Maka hati-hati tolong para wanita yang pakai mekena, mekenanya harus benar. Khususnya mekena sambungan. Kalau bukan karena dikasih orang saja, tidak boleh dipakai itu sebetulnya. Karena ada orang ngasih hadiah, akhirnya hati-hati pakainya. Mekena sambungan itu, jika tangannya tidak ada tangan khusus, itu sangat mudah tersingkap auratnya. Waktu begini kelihatan. Tapi kalau tangannya ini adalah yang mekena potongan, tapi tangannya dibuat sendiri, ini aman masih. Artinya kalian harus waspada kalau mengenakan mekena yang potongan. Potongan itu akan tersingkap, ini begini kelihatan lehernya dari depan. Allah. Kalau memang ternyata mekenamu adalah mekena yang potongan, takbirnya jangan tinggi-tinggi demi menjaga aurat. Allahu Akbar. Jadi kami himbau untuk masalah mekena harus benar-benar waspada. Mekenanya yang benar, yang bisa benar-benar menutup aurat. Leher ini tidak boleh terlihat. Rambut tidak boleh terlihat. Leher tidak boleh terlihat. Rambut tidak boleh terlihat. Lengan tidak boleh terlihat. Sampai pergelangan. Kasih kancing. Aman. Kalau tersingkap, enggak sadar, langsung ditutup. Spontan. Enggak boleh, ntar dulu, batal. Spontan. Wunutki biharfaini. Mengucapkan dua huruf, biarpun hurufnya enggak ada artinya. Wunutku mengucapkan dua huruf yang tidak bisa dipahami sekalipun. Kalau sudah mengucapkan dua huruf, iyo apa ya? Oi, dua huruf. Ngapain sholat ngomong iyo, oi, iyo? Just ada artinya nak? Kalau ada artinya satu huruf sudah batal. Kalau yang tidak yang enggak ada artinya, dua huruf batal. Au harfin mufhimin, atau satu huruf tapi ada artinya. Dalam bahasa Arab qi. Qi jagalah. Kalimat qi. Wa qayaqi wiqayatan qi. Ya tahu bahasa Indonesia apa? Ya jos tadi. Ya ini hati-hati mengucapkan kalimat huruf, dua huruf, biarpun huruf itu tidak difahami, membatalkan. Sehingga harus waspada di saat kita itu mengeluarkan suara dari tenggorokan kita, biarpun dalam rangka kita dehem, itu kan faham, ada penuh makna, ada itu sudah ada artinya. Itu orang faham kan. Lagi ada teman berdua makan roti enak, terus tidak nawarin. Kan paham nih? Gitu ya, tidak kasih tahu. Maksudnya gitu. Ada maknanya, batal sholatnya. Batal. Tertawa. Yang menjadikan sebab keluar suara. Menangis. Yang menjadikan sebab keluar suara, batal semuanya. Kalau tiba-tiba ngucurkan air mata, menangis, kadang, tapi kalau hu, kok ada hu-hunya bagaimana tuh? Hu, batal. Biarpun menangis tidak membatalkan. Menangis tidak membatalkan, batuk tidak membatalkan. Tapi kalau batuknya menjadikan seseorang mengeluarkan dua huruf dari mulutnya, maka menjadi batal. Kalau satu huruf memahamkan batal. Tapi kalau satu huruf yang tidak ada artinya, tidak batal. Tapi semua itu amdan. Amdan. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Biarpun latah. Duar, petir, petir, petir. Ini ada anak pondok latah ini. Malulah. Latahnya petir-petir. Ada gelas, gelas, gelas, gelas, gelas. Dan tidak sengaja dia kaget. Karena tidak sengaja. Semua itu dengan sengaja. Amdan. Kalau tidak sengaja, tidak. Jangan latah yang jelek dong. Latah itu yang baik. Subhanallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Adapun mengucapkan kalimat zikir di dalam sholat tidak membatalkan. Kemarin kita bahas beda loh ya. Zikir memutus fatihah itu bukan zikir membatalkan sholat. Masih ingat kemarin? Kalau orang baca surah ini, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilallah akbar. Oh, batal fatihahnya, bukan batal sholatnya. Sholatnya tidak batal, tapi memutus fatihah harus mengulang lagi. Jadi mohon dibedakan antara yang membatalkan fatihah sama yang membatalkan sholat. Sholatnya tidak batal. Kalau kita lagi baca bismillah lalu baca zikir, tidak. Tidak batal sholatnya, tapi fatihahnya saja yang harus diulang. Latihan latah yang baik ya. Wabil muftiri amdan. Kaidahnya, segala sesuatu yang membatalkan puasa adalah membatalkan sholat, kecuali makan banyak dengan tidak sengaja. Coba yang batalkan puasa apa? Masukkan satu lubang lima, batal enggak? Batal semuanya. Muntah dengan sengaja, batal semuanya. Semua yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Kecuali makan banyak dengan tidak sengaja. Makan banyak tidak sengaja dalam puasa, batal enggak puasa kita? Tidak, biarpun satu bakul kamu makan. Lupa, ya enggak? Lupa makan satu bakul. Setelah kenyang, Alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah lagi, Alhamdulillah. Dikasih tahu sudah kenyang. Tidak. Tapi, kalau lagi sholat, makan banyak, biarpun lupa, tetap batal. Kenapa kok beda? Tapi kalau makan sedikit enggak? Misalnya ada lupa, kacang ada di giginya. Lupa kalau di sholat. Ketelan. Rezeki, anak kecil. Tapi kalau makannya satu piring dalam keadaan sholat, pertanyaannya, gimana sholatmu kok megang piring? Makanya, biarpun lupa, tetap batal. Paham enggak? Jelas? Kalau puasa, batal enggak? Tidak batal, makan banyak, lupa. Tapi kalau sholat, makan banyak, biarpun lupa, tetap batal, paham? Semua yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Kecuali masalah makan banyak dengan lupa, itu memang tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan salat. Faham? Disebutkan oleh Syekh di sini, wabil muftiri amdan wal alkri, makan juga, makan itu, wal alkri al kathiri, makan yang banyak, nasian, lupa. Yang membatalkan makan banyak lupa, tapi kalau makan sedikit lupa, batal tidak dalam sholat? Makan sedikit lupa, batal tidak dalam sholat? Tidak. Batal enggak dalam puasa? Tidak, lebih tidak dong. Kalau makan banyak lupa, batal dalam sholat? Batal. Dalam puasa? Tidak. Lah ini perbedaannya di situ saja. Semuanya tuh dengan ini saja udah beres. Kalau bicara masalah tidur tadi, nah, ini bahas tidur enggak? Tidur batalkan puasa tidak? Tidak. Maka orang tidur sholat buat batal enggak? Tidak. Jadi kalau masalah tidur ada dua sisi. Sisi dibahas dari sesuatu yang batalkan, yaitu keluarnya sesuatu dari lubang belakang, sama urusan puasa tadi. Selesai. Aw thalathi harakatin mutawaliyatin. Yang keberapa ini? 5. Gambarnya berapa? Coba dihitunglah ya. 6. Kamu yang hitung ya. Thalathi harakatin, melakukan 3 gerakan. Catatannya, gerakan anggota besar. 3 gerakan anggota besar mutawaliyatin, berturut-turut. Anggota besar. Jadi anggota besar itu nih, lengan, kepala, kaki, badan. Anggota kecil, jari, hidung, kuping, jemari, mata. Jadi kalau orang matanya gerak-gerak, enggak batal. Jemarinya gerak-gerak berkali-kali, tidak batal. Jadi yang batalkan di sini adalah anggota apa? Anggota besar. Tolong dibedakan. Jika anggota kecil, tidak membatalkan sholat, biarpun lebih dari 3 kali berturut-turut. Kecuali dengan tujuan main-main. Paham enggak? Main-main. Ada kucing lewat, ajib nih. Batal, main-main sama kucing. Semua orang ini batal. Main-main batal. Jadi yang batalkan bukan gerakannya, apa yang batalkan? Main-mainnya. Tapi kalau anggota gede tidak. Anggota gede membatalkan asalkan 3 berturut-turut. Kalau dipotong-potong tidak. Dipotong-potong misalnya kamu ingin pindah dari barisan ke belakang menuju barisan depan untuk menyempurnakan saf, maka cara berjalannya harus waspada karena kaki anggota gede kan, 1, 2, 3 batal, 1 berhenti, 2, 3 berhenti dulu, dipotong dulu. Biarpun panjang gak apa-apa, asalkan dipotong-potong. 1, 2 diam dulu ya. 3 gak. Tapi kalau batal. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 batal. Karena 3 anggota. Biarpun anggotanya bukan anggota 1. Ini 1. Ini 2. Capek. Nah, berapa? Nah, 1, 2, 3 Ini yang dinukil, yang biasa tuh lupa membenarkan khutrah atau ini kan, ini kan nggak sadar ini biasanya orang mendengarkan tailasan apa sorban yang dilipat musim dingin itu loh. Gerakkan tangannya, nah, ini yang dilipat begini. Berapa? 1, 2, 3 Tapi kalau gerakannya adalah gerakan sholat, ya enggak dong. Allahu Akbar. Ya. Ada sebagian membahas misalnya, hati-hati kalau takbiratul ihram, rupanya Allahu Akbar. Dihitung 1, 2, 3 Enggak, yang dihitung 1 saja. Karena ini adalah gerakan sunnah, enggak dihitung. Paham ya? Kalau jalan, kalau pindah, sama di saat kita harus menolong bayi kita, ya hati-hati gendongnya, memakai siwak. Terlambat memakai siwak, tetap disunahkan memakai siwak biarpun sudah takbiratul ihram. Lupa, Allahu Akbar, belum siwakan. Megang mushaf harus waspada juga. Sebetulnya membaca Al-Quran dengan membaca itu lebih bagus daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Karena kalau orang hafalan itu yang beribadah hanya lesannya saja sama kupingnya. Tapi kalau membaca, ketambahan apa? Matanya membaca. Cuman kenapa kok tidak orang tidak dianjurkan kecuali orang yang ngerti ilmunya? Takut megang Qur'annya seenye. Nah, maka bagi yang bisa menjaga pegangan Al-Qur'annya, enggak apa-apa. Pelan-pelan bukanya. Karena takut ada gerakan 3 kali berturut-turut. Paham enggak? Selesai. Apa itu? Walfathbah. Lompat. Sholat kok ngelompat. Ngapain lompat-lompat? Batal. Biarpun sekali. Tahu ngelompat? Cip. Kayak kelinci. Cip. Ngapain? Pindah aja lompat. Wah, lumayan. Apalagi salto. Pindah dari sob belakang, sob depan. Maksudnya sekalian deh, biar tidak. Rupanya belajarnya setengah-setengah. Kalau 3 kali berturut-turut kan batal, ya enggak? Agak jauh ini melompat. Yuk. Blis, langsung ke sop depannya. Batal. Karena apa? Melompat. Wathbah. Harus tahu itu yang batalkan. Wathbah al-fahisyah. Fahisyah itu ya parah. Ya memang melompat. Melompat. وَضَرْبَةُ الْمُفْرِطَةُ وَضَرْبَةِ الْمُفْرِطَةُ Pukulan yang keras. Pukulan yang keras. Di dalam sholat dihimbau, selagi kita sudah membuat sutrah, amanlah tempat sujudmu. Maka jika ada orang masih memaksa melewatimu, وَقَوْتِلُوهُ Dorong dengan kuat. Tahan, karena kita sudah membuat sutrah. Nahannya pun nahan. Bukan langsung orang itu kurung jes, batal puasa. Menahan, fal yudafi' atau fal yadfa'u atau gimana? Fal yuqatilu. Yuqatilu bahasanya kayak mau bunuh-bunuhan. Maksudnya apa? Dengan benar kau halangi karena engkau sudah membuat pembatas tempat sutrah. Nah, yang aneh ini salatnya di masjid enggak pakai ilmu fikih. Lah ini santri loh yang paling lama mondok biasanya, hati-hati. Santri yang senengannya baca kitab-kitab tok tapi enggak ngamalin. Sutrah itu ditinggalkan. Salatnya di masjid di tengah-tengah enggak pakai pembatas. Sudah begitu ada orang lewat ditahan. Yang salah kamu, ngapain salat di tengah masjid enggak pakai pembatas? Makanya di sana ada pertanyaan, kapan disunnahkan kita menghalau orang yang melewati tempat sujud kita? Jawabnya, kita baru disunnahkan menghalau orang yang melewati tempat sujud kita kalau kita sudah membuat batas. Kalau kita tidak buat batas, siapa ngira nih sholat? Jangan dia lagi ngelamun. Dan memang kejadian gara-gara tidak membuat sutrah bisa tidak dianggap sholat loh ya. Saya pernah dulu kan ngamalkan sholat untuk menguatkan hafalan, untuk sholat minta penguatan hafalan. Kan bacaannya banyak-banyak. Bacaannya banyak. Malam Jumat kita baca. Kan baca pakai Quran. Di kamar gak pakai sutrah lagi. Salah satu teman Buya sekarang jadi kiai gede di Jawa Tengah situ. Dia kan paling rajin. Langsung dari kamar mandi bapel. Ini jarang baca Quran sekali aja pakai berdiri, gituin. Padahal kita lagi sholat. Ini gara-gara tidak pakai tempat pel kita, tempat wajud kita di sipel. Dia tenang aja, seret, seret. Nggak ngerti kalau kita lagi sholat. Ini sholat jarang sholat baca Quran sekali aja pakai berdiri. Nah, yang salah saya. Kenapa tidak pakai sutra? Banyak santri yang teledor masalah sutra. Dikukuhkan kesunahan sutra itu. Lihat. Padahal yang dibaca kitabnya, kitab yang ngajari itu semuanya. Fathul Mu'in mengajarkan, termasuk merapatkan barisan. Nah, mendorongnya kita ini, menghalaunya itu adalah setelah kita membuat sutra. Kalau tidak membuat sutra, salahnya orang yang sholat. Jangan disalahkan orang yang lewat. Maka nanti apa? Bagaimana syarat atau disunnahkan kita menolak orang yang lewat? Yang pertama, yang lewat adalah yang pertama sudah membuat sutroh. Yang kedua, yang lewat adalah orang alek, akil, balek akil. Maka kalau anak kecil jangan dihalau. Yang ketiga, orang yang tidak ada hajat, misalnya batal wudu. Kalau batal wudu kamu halau, nggak bisa keluar dari barisan musola. Kan ada orang batal wudu, pasti melewati barisan. Kita, kalau kita menduga dia perlu wudu, kasih cepat, biar cepat keluar. Semua ditahan gini, tahan lagi. Nah, ini. Dan bukan anak kecil, kalau anak kecil gak perlu ditahan. Kita perlu ilmu-ilmu sekecil, itu diamalkan deh. Bacaannya, kitabnya hebat-hebat. Fathul Mu'in khatam 16 kali. Minhaj. Tapi kenapa hal-hal sepele tidak diamalkan? Terus ilmu apa lagi yang akan kita dapat setelah itu? Kalau yang kecil aja tidak ada amalkan. Nah. Baru setelah itu ada dorong. Tidak boleh dorbah mufritah. Pukulan yang. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan. Menambah rukun fi'il. Rukun fi'li sudah tahu kita. Rukuk, sujud dan seterusnya. Nambah. Agak pusing dia. Pas sujud enak banget, di jidatnya enak banget, ditempelin, gatel-gatel enak. Sudah yang kedua sujudnya, tambah lagi deh satu kali, batal atau tidak? Batal. Maka dari itu, semua rukun fi'li itu. Kalau rukun qauli tidak. Rukun qauli kemarin sudah dibahas. Tidak membatalkan pindah rukun qauli. Hanya makruh kan? Fatihah dibaca waktu tasyahud. Aneh. Tetap sah. Tapi ngapain? Sujud sah. Batal tidak sholatnya? Tidak, karena rukun qauli. Yang batalkan apa? Rukun fi'li. Tapi amdan, sengaja. Kalau kita enggak sengaja, misalnya sholat kita lupa, dipikir masih 2 rakaat sholat maghrib. Tatanya berdiri lagi, sudah berdiri, makmum mengatakan subhanallah, mikir dia baru sadar, oh iya ini rakaat yang 4, harus turun dong, enggak boleh. Karena sholat maghrib hanya 3 rakaat. Enggak boleh nambah, tapi karena dia menambahnya tidak sengaja, tidak batal. Tapi harus segera kembali. Tapi kalau sudah ngerti maghrib ini surah rakaat yang 3 dan mestinya tinggal assalamualaikum, malah berdiri, Allahu Akbar, batal sholatnya. Wa taqaddumi 'ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Bukan rukun qawli. Kalau rukun qawli tidak membatalkan. Hanya makruh saja. Yang dikatakan menghilangkan pahala jamaah. Rukun fi'li yang membatalkan. Mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Kalau rukun qawli? Tidak. Kebayang? Gimana rukun fi'li kita mendahului imam? Takbir bareng sama imam. Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah. Kamu enggak sabar langsung baca surat Al-Fatihah. Coba, Fatihahmu duluan mana sama imam? Makmum. Sah atau tidak salatnya? Sah atau tidak? Karena mendahului rukun qauli. Cuman makruh. Nah, rukun fi'li. Rukun fi'li. Ruku iktidal. Kalau mendahului 2 batal. Mendahului 1 haram. Mendahului 1 haram. Mendahului ya. Contoh. Imam masih berdiri. Baca surat Al-Fatihah. Baca surat, enggak sabar ini makmum. Langsung rukuk duluan. Habis rukuk, iktidal. Ini aneh benar nih. Iktidal. Menuju sujud. Jadi mendahului imam 2 rukun. 2 rukun utuh. Rukun rukuk, rukun iktidal. Batal. Tapi kalau mendahului 1, haram, tidak batal. Haram dosa. Pokoknya harus nyalip imam. Imam merukuk, langsung rukuk dulu. Imam mau iktidal dulu. Wah, ini aneh bener nih. Yang jadi imam siapa ini? Biasanya karena imamnya agak lambat-lambat, marah dia mau jamaahnya. Makmumnya marah. Lilung belum rukuk, sudah rukuk duluan. Untuk iktidal duluan. Maka kalau mendahului 1 rukun fi'li, hukumnya haram. 1. Yang batal berapa? 2. Harus ngitungnya bagaimana sih? Kalau kita berdiri, imam berdiri dalam baca surat, kemudian rukuk, yang makmumnya rukuk duluan, itu baru 1. Iktidal baru 1. 2. Rukuk sama iktidal. Dan makmum sudah mulai sujud. Kalau sudah makmum mulai sujud, itu 2. Karena apa? Kalau misalnya makmum mulai sujud, imam masih berdiri, berarti 2. Duanya 2 utuh, nak. Tapi kalau begini, imam mau rukuk, ingat, bayangkan dulu. Ada makmum bandel dahulu imam, rukuk dulu makmumnya. Setelah makmum rukuk, iktidal makmumnya. Setelah makmum iktidal, ngapain? Cuman sujudnya makmum dengan rukuknya imam bareng. Lah kalau rukuknya imam dengan sujudnya menuju sujudnya makmum itu bareng, maka belum dua rukun. Baru satu rukun. Karena harus rukun utuh. Dua rukun utuh. Jadi berdirinya imam ini disamain dengan setelah iktidal. Sebab, nah, kalau misalnya begini. Imam rukuk. Imam rukuk berarti rukuk tidak mendahului. Imam rukuk. Makmum sujud. Makmum sujud yang pertama. Masih belum. Kenapa? Masih mendahului iktidal saja. Sebab sujudnya dijajar dengan rukuk. Kecuali sudah berdiri di sujud yang pertama. Jadi harus utuh. Faham? Menghitungnya dua itu dua, oh, utuh. Ulang lagi. Kalau imam masih berdiri baca surat Qul huwallahu ahad, makmumnya rukuk duluan, baru iktidal, ini baru satu. Karena iktidal belum ditinggalkan sama makmum. Kalau imam masih berdiri, tak taunya makmum sudah mulai sujud, berarti iktidal sudah ditinggalkan. Berarti iktidal sama rukuk. Lah ini baru mendahului imam dua rukun. Batal ya? Mendahului dua rukun, batal. Dapat pahala enggak? Ya enggak ada dong. Mendahului satu rukun haram, menghabiskan pahala. Mendahului satu rukun haram. Membarengi imam makruh, menghilangkan pahala. Harus ada urutannya ya. Imam rukuk bareng. Jadi kalau rukuk enggak, imam rukuk kamu rukuk, imam iktidal kamu. Itu idealnya mestinya. Tapi kamu enggak sabar bareng. Nih balapan sama imam. Maka kalau membarengi imam dalam rukun fi'li, hukumnya makruh, mufawwitun li fadilatil jama'ati, makruh yang menghabiskan pahala jamaah. Jelas? Faham tak nak? Hati-hati, jangan barengi imam. Barengi rukun makruh. Mendahului satu rukun haram, tidak batal. Mendahului dua rukun batal. Itu urutannya. Wattakhallufu bihima juga sama. Ketinggalan bihima dua rukun fi'li bighairi udhrin, enggak ada udhur. Kamu enggak ada udhur, nyantai-nyantai. Imam sudah rukuk, imam sudah iktidal, imam sudah mau sujud, imam sudah sujud, kamu masih berdiri. Kenapa? Lihat ajib tuh jamaahnya banyak banget tuh. Batal. Mana? Berapa rukun tadi? Dua rukun. Rukun qasir ataupun rukun panjang. Jadi tambahannya. Yang pertama tadi, mendahului imam dengan dua rukun, baik rukun panjang atau rukun pendek. Ya, rukun panjang atau rukun pendek. Rukuk rukun panjang, iktidal rukun pendek. Sujud rukun panjang. Yang kedua juga, takhalluf, ketinggalan dari imam dua rukun, sama rukun panjang atau rukun pendek. Pokoknya kita ketinggalan dua rukun panjang atau rukun pendek, membatalkan sholat. Syaratnya pak, bihoiri udhrin, gak ada udhur. Gak ada apa-apa, kok kamu ketinggalan, batal. Ketinggalan dua rukun. Catatan. Jika karena ada udhur, jika karena ada udhur, seorang makmum tetap sah sholatnya selagi belum ketinggalan dua rukun panjang. Kalau ada udzur baru pakai istilah panjang. Contoh udzur, orang yang bacaan Fatihahnya lambat. Dua, atau terlalu cepatnya imam. Contohnya begini, sama-sama berdiri dengan imam, makmum berdiri sama imam. Makmumnya itu makmumnya bukan masbuk, makanya ada masbut maknawi di sini. Masbuknya takbiratul ihramnya bareng sama imam, tapi dia masbuk. Ya, ini contoh. Contohnya begini, makmum bareng sama imam, cuma baca Fatihahnya Bismillahirrahman. Imam sudah ruku, masih iyyaka na'budu. Imam ruku, imam itikal, iyyaka nasta'in. Imam sujud, ihdinas siratal mustaqim. Sah, enggak apa-apa karena ada udzur. Kecuali sudah ketinggalan dua rukun panjang, baru imamnya duduk di antara dua sujud. Coba, imam duduk di antara dua sujud, makmumnya masih berdiri, berarti dia ketinggalan. Di sini ketinggalan ada banyak rukun. Ada ruku, ada itidal, ada sujud. Cuman dari tiga ini rukunnya yang panjang hanya dua, ruku sama sujud. Iktidalnya tidak dianggap. Maka kalau kalau ada makmum ketinggalan sampai sebegitu, itu enggak ada masalah. Atau imamnya ruku, makmum ruku, Allahu Akbar, sudah sujud yang kedua, berarti ruku tidak dihitung karena ruku bisa dijangkau oleh makmum. Kalau makmum imam masih sujud yang kedua, masih ngejar, teruskan, lanjutkan. Tapi kalau imam sudah mau berdiri, makmum baru mau rukuk, enggak usah dilanjutkan rukuk. Makmumnya nunggu aja berdiri, sholat lagi sama imam. Karena kalau lanjutkan sudah enggak sah. Maka imam sudah rokaat yang kedua, makmum belum dapat rokaat yang pertama. Baca Fatihah lagi belepotan, iyyaka na'budu, rukuk. Jadi imamnya sudah 4 rokaat assalamualaikum, makmumnya belum dapat 1 rokaat. Karena lambat bacaannya. Ini nanti dibahas, nah itu. Jadi masalah ketinggalan dua rukun panjang. Sekarang dibahas adalah ini dulu. Yang membatalkan adalah jika kita ketinggalan dari imam dua rukun fi'li, panjang atau pendek tanpa ada udzur. Males-malesan kita, enggak boleh, hati-hati, jangan ketinggalan ya. Sampai dua rukun panjang atau pendek. Selesai ini masalah ketinggalan. Yang membatalkan lagi adalah niyatu qat'is sholati, niat motong sholat. Allah Akbar. Wah, ini dirotan nih sama ustaz nih, enggak jamaah ini. Ya, kelar-kelar. Niat keluar. Biar enggak ketahuan kalau enggak lagi sholat. Batal niat keluar. Abah datang bawa kiriman, batalin deh. Ngomong gitu dalam hatinya, batal. Niat memutus sholat, batallah sholat. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Di dalam sholat kau ngomong, nanti kalau abahku datang tak batalin sholatku. Biarpun bapaknya enggak datang, ngapain ngomong gitu? Biarpun tahu bapaknya bakal datang, bapaknya lagi di Mekah kok. Bapaknya lagi di mana gitu jauh. Tapi dia telah menggantungkan sholat. Misalnya, Allahu Akbar. Tapi terlalu dari hatinya. Sholat nanti kalau abah datang, bapaknya tak batalin deh. Ngomong di dalam hatinya. batal. Kenapa kok ngomong seperti, kenapa kok gantungin apa namanya sholat dengan membatalkan? Kenapa kok ingin membatalkan? Nah ini inginnya membatalkan itu loh yang menjadikan sholatnya itu terputus. Wa taradduti fi qat'iha. Lanjutin enggak ini? Lanjutin enggak ini? Lanjutin enggak batal? Ini diantaranya hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, karena waktu insyaAllah. Dilanjutkan pertemuan yang akan datang insyaAllah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, manjakan umur kita dalam ketaatan, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suratul Atinan. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.